Yang muda dan yang cerdas namanya Anies Mata, pemikir masa depan juga Anies Mata. Dermawan bersahaja namanya Anies Mata, politikus modern juga Anies Mata. Mari kita pilih, ingat.